zalim Allah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama bi ilmi la bi solatan da imatan bi dawami mulkilahi Fatine ditinggal mati, ditinggal mati ambidapae waktu lebaran tuku kelambi tapi waktu lebaran konco-konco ni podo krenceran lare yatim nangis sono ring kuburan waktu lebaran konco lambi tembelan lan serentelan hila hila tulir pirdaun si Bahasa